اللهم من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكن الله جميعا إن شاء الله dalam kesempatan kali ini kita akan membahas seputar bulan Ramadan. Sebelum kita masuk terkait poin-poin penting yang perlu untuk kita ketahui di bulan ini, yang pertama hendaknya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan kita kepada bulan dan musim yang sangat mulia ini, musim yang penuh barakah, bulan yang sekarang kita rasakan, yang sekarang kita ada di dalamnya ini merupakan bulan yang mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun padanya. Jika kita perhatikan waktu-waktu yang kita lewati, bulan-bulan yang kita lalui, seperti musim-musim yang seperti yang sekarang ini, tentu kita akan dapati bahwa merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu Allah selalu berikan kepada mereka kesempatan-kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertambah, memperbanyak, menambah kebaikan-kebaikan di musim-musim yang khair tersebut. Tidaklah suatu musim itu berakhir dari musim-musim ta'ah, dari bulan-bulan khair, kecuali disusul dengan musim yang baik yang lainnya. Berlalu bulan Rajab dengan keutamaannya, demikian juga disusul lagi kemudian dengan bulan Sya'ban, kemudian berikutnya disusul lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia dari bulan-bulan yang lainnya. Kemudian disusul lagi setelah itu bulan Syawal, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan pada bulan tersebut Eid al-Fitr, hari raya kaum muslimin, dan juga puasa 6 hari dari bulan Syawal. Kemudian disusul lagi bulan yang berikutnya, yaitu bulan-bulan haji. Demikianlah seorang hamba senantiasa berpindah dari satu musim ke musim yang lainnya yang penuh barakah. Ini merupakan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Oleh karena itu, hendaknya kita menggunakan waktu-waktu ini, hari-hari ini, musim-musim yang seperti ini, untuk kembali bertaubat kepada Allah, ar-ruju' ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah, ingatlah, renungkanlah dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Berapa banyak hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang belum kita tunaikan. Berapa banyak kemaksiatan, berapa banyak dosa yang sering kita lakukan. Maka pada bulan ini hendaknya kita untuk kembali kepada Allah. Gunakan waktu yang sangat baik ini untuk kita ar-ruju' al-inabah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan musim ini sebagai musim taubat, musim supaya kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukalah lembaran baru dalam ibadah kita, dalam salat kita, bukalah lembaran baru dalam baca Al-Qur'an, dalam qiraah Al-Qur'an, dalam tilawatul Qur'an di bulan ini. Janganlah, bukan berarti bahwa ibadah yang kita lakukan itu hanya sekedar pada bulan-bulan tertentu atau pada musim-musim tertentu. Tidak demikian. Janganlah ibadah kita itu musiman. Tetapi hendaknya yang namanya ibadah itu hendaknya di setiap waktu, mustamirrah, terus menerus, di seluruh bulan, tidak terkhusus pada bulan-bulan tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala dialah Rabb pada bulan Ramadan. Dia juga sebagai Rabb pada bulan-bulan yang lainnya. Maka kehidupan kita seluruhnya merupakan waktu untuk kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berhubungan kita berada pada bulan Ramadan, pada bulan yang sangat mulia ini, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan pada kita semua, yaitu untuk berpuasa pada bulan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana hal itu telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, la'allakum, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa ini seseorang akan meraih at-taqwa ketika dia menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari seluruh pembatal yang membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka untuk ibadah. Dia melakukan itu karena ibadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut dari azab, dari iqab Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saja dia berada di tempat yang sepi, tidak ada yang melihat dia, dan makanan, minuman ada di hadapannya, tetapi dia tidak menyentuh makanan dan minuman yang ada di hadapannya tersebut karena rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut dia, Allah melihat. Dia taat kepada Allah karena Allah mewajibkan dia untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa tersebut. Mungkin saja seorang melihat keluarganya, istrinya ada di hadapannya, dia ingin menggaulinya, memiliki hasrat dengannya, tetapi dia ingat bahwa dia sedang berpuasa. Inilah at-taqwa. Itu meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga beramal taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang perlu kita perhatikan pada bulan ini, yaitu hendaknya kita mempersiapkan diri untuk menggunakan waktu-waktu kita pada bulan Ramadan, pada bulan yang penuh barakah, yang setiap muslim bergembira pada bulan tersebut. Bagaimana kita tidak bergembira pada bulan yang mulia ini, padahal bulan Ramadan merupakan bulan yang manusia berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Sedikit kita dapati kemaksiatan yang terjadi daripada bulan-bulan yang lainnya. Bagaimana kita tidak bergembira dengan bulan Ramadan, yang mana bulan tersebut Allah bukakan pintu-pintu al-jannah, dan Allah tutup pintu-pintu an-nar, dan Allah kabulkan doa orang yang berdoa, dan Allah angkat derajat, Allah mengkailipatkan pahala seorang hamba. Maka sepantasnya seorang muslim bergembira. Qul bifadlillah wa birahmatih, fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, dengan itu mereka bergembira, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan perkara yang penting untuk kita perhatikan, untuk kita ketahui pada bulan ini, yaitu hendaknya kita untuk mempelajari sedikit ilmu terkait as-shaum, yang mana kita lakukan puasa tersebut di bulan ini. Maka insyaallah kita akan bahas sedikit tentang permasalahan as-shaum dan terkait hukum-hukumnya secara ringkas insyaallah. Dan sebelum kita bahas hukum-hukumnya, terlebih dahulu hendaknya kita mengetahui bahwa as-shaum merupakan perkara yang wajib. Barang siapa yang mengingkari kewajiban as-shaum, maka dia telah kafir, keluar dari agama Islam dengan kesepakatan para ulama. Dan juga hendaknya puasa yang kita lakukan ini tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tidak hanya itu, namun puasa yang kita kerjakan ini adalah untuk meraih taqwa Allah. Kata Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan dusta dan melakukan kedustaan, wal jahl, dan melakukan kebodohan, falaysa lillahi hajah, maka Allah tidak butuh untuk dia menahan makan dan minumnya. Allah tidak butuh dengan puasa seorang hamba yang kondisinya tidak berubah antara hari puasanya dengan hari berbukanya. Maka hadis ini menunjukkan haramnya perbuatan maksiat dusta pada bulan Ramadan, dan juga itu merupakan perbuatan yang haram di luar bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamih al-ju'u wal-'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa itu yang dia dapat dari puasanya adalah lapar dan haus. Tidak mendapatkan pahala, tapi yang dia dapat hanyalah lapar dan haus. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan tentang hadis ini. Kata beliau bahwa puasa itu tidak hanya sekedar puasa dari makan dan minum. Puasa itu adalah puasanya anggota tubuh dari dosa, dan puasanya al-batn, puasanya perut, dari makan dan minum. Kata Ibnu Al-Qayyim, "As-sawmu huwa sawmul jawarih 'anil atham." Puasa itu adalah puasanya anggota tubuh dari dosa-dosa dan kemaksiatan. "Wasawmul butuni 'anil syarabi wat ta'am." Dan puasanya perut dari makanan dan minuman. Maka sebagaimana makanan dan minuman itu membatalkan puasa, merusak puasa seseorang, maka demikian pula dosa-dosa dan kemaksiatan itu juga merusak dan memutuskan, merusak dan memutuskan pahala seseorang yang berpuasa tersebut. Maka jadilah dia seperti orang yang tidak berpuasa. Ini yang perlu kita perhatikan. Di saat puasa itu hendaknya kita juga berpuasa dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar menahan makan dan minum. Seluruh perkara yang haram kita jauhi di saat kita berpuasa. Demikianlah orang yang puasa. Kemudian berikutnya, permasalahan pertama adalah syarat-syarat dalam berpuasa. Syarat yang pertama dalam berpuasa adalah al-Islam. Wajib bagi seorang muslim. Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Syarat yang pertama adalah orang muslim. Maka orang kafir tidak sah bagi mereka puasa mereka dan tidak diterima amalan mereka. Yang kedua adalah al-baligh, usia baligh, masuk usia baligh. Dan usia baligh diketahui dengan beberapa hal, di antaranya itu al-ihtilam, mimpi basah. Atau yang berikutnya, di antara tanda-tanda usia baligh, tumbuhnya bulu kemaluan. Tanda yang berikutnya yaitu sempurnanya 15 tahun, dan ditambah lagi bagi wanita yaitu keluarnya darah haid. Maka anak kecil tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Rufi'al qalamu an thalas." Diangkat pena dosa itu dari 3 orang. Di antaranya itu dari orang gila sampai dia waras, dari anak kecil sampai dia baligh, sampai dia berusia baligh. Dan dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Namun dijelaskan oleh para ulama terkait anak-anak, terkait as-sabi, disunnahkan bagi orang tua mereka untuk mendidik anak-anak tersebut berpuasa sejak kecilnya. Demikianlah amalan salafus salih radhiyallahu anhum. supaya mereka terbiasa dengan as-shaum. Di saat mereka besar, maka mudah bagi mereka untuk menjalankan siam tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, al-aqil, orang yang berakal. Maka tidaklah wajib puasa ini bagi orang gila atau orang yang hilang akalnya. Orang yang gila bukanlah orang yang wajib, bukanlah orang yang terkena ban dalam as-shaum. Syarat yang berikutnya, yang keempat, yaitu qadirun ala siyam. Syarat yang keempat adalah mampu untuk berpuasa. Jadi antara syarat wajibnya puasa yaitu mampu, adanya kemampuan untuk berpuasa. Maka jika seseorang itu tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Dengan kesepakatan para ulama, dan orang yang tidak mampu untuk berpuasa itu ada dua macam. Yang pertama yaitu ketidakmampuan yang sementara, seperti orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, ketidakmampuan yang selamanya, seperti orang sakit yang divonis bahwa penyakitnya tersebut tidak akan sembuh, atau orang tua yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa. Maka ini juga tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Adapun hukum orang yang tidak mampu, yang ketidakmampuannya ini hanya sementara, maka hukum yang berlaku bagi dia adalah jika sakitnya dia itu sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, tidak mengapa dia membatalkan puasanya, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi yang wajib bagi dia untuk mengganti, mengqadha di hari-hari yang lain. Yang kedua, orang yang tidak mampu, yang mana ketidakmampuannya ini, ajisnya ini selamanya, tidak sementara, seperti orang sakit yang telah divonis tidak ada obatnya, atau orang yang sudah lanjut usia tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka di sini hukumnya boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya, tetapi dia harus membayar kafarah, mengganti satu hari puasa dia ganti dengan memberi makan satu orang miskin. Syarat yang kelima, syarat puasa yang berikutnya, yang kelima adalah ayyakuna muqiman, yaitu hendaknya atau wajib puasa ini bagi orang yang kondisinya mukim, tidak musafir, menetap. Maka orang musafir tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Syarat puasa yang keenam, yaitu suci dari haid dan nifas. Maka orang yang haid atau nifas tidak wajib bagi mereka, bahkan tidak boleh bagi mereka untuk berpuasa, dan wajib bagi mereka untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Inilah beberapa poin terkait syarat-syarat as-shaum. Kemudian permasalahan puasa di hari yaumus syak. Puasa pada yaumus syak. Apa itu yaumus syak? Yaumus syak adalah hari yang diragukan. Apa maksud hari yang diragukan? Hari yang diragukan yaitu tanggal ke-30 dari bulan Sya'ban. Jika hilal terhalang, hilal Ramadan terhalang, tidak terlihat, dikarenakan mendung atau ada awan atau yang semisalnya dari penghalang yang menghalangi hilal tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kapan puasa Ramadan diwajibkan? Puasa Ramadan diwajibkan jika telah masuk bulan Ramadan. Bagaimana caranya kita mengetahui masuknya bulan Ramadan? Itu dengan dua cara. Kita mengetahui masuknya bulan Ramadan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu ketika melihat hilal Ramadan, maka besok berarti sudah masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Bagaimana kita mengetahui cara bulan Ramadan itu telah tiba? Yang pertama yaitu dengan melihat hilal. Jadi pada malam tanggal 30, tanggal 29, sekarang misalnya tanggal 29 maghrib nanti malam 30. Nah, itulah waktu melihat hilal. 30 dari bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bukan bulan Masehi. Nanti malam misalnya sekarang tanggal 29, berarti malam 30. Berarti saat itulah waktu untuk melihat hilal. Jika hilal terlihat di malam tersebut, maka besok telah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, jika hilal tidak terlihat maka cara yang kedua yang diajak oleh Rasulullah SAW yang dengannya kita mengetahui kapan masuknya bulan Ramadan, yaitu dengan menyempurnakan bilangan Syaban 30 hari. Jika hilal tidak terlihat di malam tersebut, di malam ke-30 tidak terlihat hilal dikarenakan mendung atau ada awan atau ada debu tidak terlihat hilal, maka besok berarti masih belum bulan Ramadan. Besok masih bulan Syaban tanggal 30. Nah, tanggal 30 inilah disebut dengan Yaumus Syak. Apa itu Yaumus Syak? Yaumus Syak adalah malam, Yaumus Syak itu adalah tanggal 30 pada bulan Syaban yang mana hilal tidak terlihat di malam harinya disebabkan awan atau mendung atau yang lainnya. Maka inilah tanggal 30 disebut dengan Yaumus Syak. Hukum berpuasa di Yaumus Syak tersebut adalah haram. Tidak boleh seorang berpuasa di Yaumus Syak, di hari yang dilakukan di tanggal 30 tersebut. Jika tadi malam tidak terlihat hilal, maka tidak boleh seorang berpuasa di hari itu. Tujuannya apa? Tujuan puasa dia yaitu keraguan-raguan. Bisa jadi sekarang tanggal 1 Ramadan, tadi malam mungkin terlihat muncul hilal tapi terhalang dengan awan. Maka ini tidak boleh, tidak boleh berpuasa dengan kondisi yang seperti ini. Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, la taqaddamu Ramadhana biyaumin wala biyaumain illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan satu hari atau dua hari sebelumnya berpuasa, kecuali jika dia adalah orang yang terbiasa berpuasa sebelumnya, seperti orang yang berpuasa Daud atau orang yang berpuasa Senin Kemis, maka tidak mengapa dia melanjutkan puasanya tersebut jika bertepatan dengan hari puasa yang biasa dia lakukan. Dan juga dikecualikan orang yang boleh berpuasa pada Yaumus Syak ini adalah orang yang masih memiliki hutang Ramadan sebelumnya dan dia belum sempat membayar, tinggal hari itu, maka boleh bagi dia untuk membayar puasa, mengganti puasanya tersebut di tanggal 30 Yaumus Syak tersebut. Kemudian permasalahan yang berikutnya yang perlu kita ketahui, wajib dalam puasa untuk meniatkan puasa dari malam hari. Wajib untuk meniatkan puasa dari malam hari. Yang namanya puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa-puasa yang diwajibkan itu harus ada niat di malam harinya. Dan sebelum fajar itu termasuk malam hari. Jika seorang sudah sahur berarti dia sudah meniatkan puasa, dia sudah niat puasa. Adapun puasa sunnah, maka tidak disyaratkan harus ada niat dari malam harinya. Puasa sunnah boleh niatnya di siang hari selama dia belum makan dan minum. Namun pada puasa wajib harus ada niat di malam harinya. Dan disebutkan oleh para ulama, terkhusus pada bulan Ramadan, khusus pada bulan Ramadan ini, jika seseorang sudah memiliki niat puasa satu bulan penuh, maka sudah mencukupi niatan dia dalam satu bulan Ramadan itu untuk berpuasa. Sekalipun nanti misalnya di tengah hari bulan Ramadan, misalnya dia tertidur tidak sempat sahur atau tidak sempat bangun sebelum subuh, dia tidur sampai siang hari atau lewat sampai matahari terbit, maka dia tetap sah puasanya karena dia sudah meniatkan di awal Ramadan bahwa dia akan berpuasa dalam satu bulan Ramadan itu penuh. Kemudian permasalahan yang berikutnya yaitu permasalahan orang yang pingsan. Orang yang pingsan, ini ada beberapa keadaan. Orang yang pingsan, jika dia pingsan dimulai dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka puasanya tidak sah. Maka puasa dia sah dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Wajib bagi dia untuk mengqadha. Seperti orang yang hamil dan orang yang nifas, atau haid, seperti orang yang haid dan orang yang nifas. Keadaan yang berikutnya yaitu jika pingsannya dia tidak seluruh hari, pingsannya dia hanya di sebagian hari. Misalnya dia di pagi hari mati sadar kemudian di siang hari pingsan, maka di sini puasanya sah, puasa dia sah. dan tidak perlu bagi dia untuk mengqadha. Adapun permasalahan al-junun, permasalahan kegilaan, jika ada seorang yang mulai gilanya itu dari sebelum fajar sampai terbenamnya matahari, maka puasanya tidak sah dan tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Jadi orang gila beda. Tidak wajib bagi dia untuk mengqadha. Karena orang gila itu tidak mendapat beban. Adapun orang gila yang di siang harinya dia sadar, kemudian dia gila lagi, maka di saat sadarnya dia berniat untuk berpuasa, maka di sini puasa dia sah, puasa dia tetap sah dan tidak perlu bagi dia untuk mengqadha. Adapun permasalahan orang yang tidur dari subuh dia tidur sampai maghrib, apakah puasa sah, puasanya dia sah? Jawabannya puasa dia sah. Puasa orang yang tidur seharian, seharian siang Ramadan dia gunakan untuk tidur dari subuh sampai maghrib, puasa dia, jika dia telah meniatkan puasa, maka puasanya tetap sah. Namun orang ini tidak mendapatkan pahala. Orang ini tidak mendapatkan pahala, bahkan dia melakukan dosa jika dia melakukan hal itu dengan sengaja. Berkurang pahalanya, atau bisa sama sekali dia tidak mendapatkan pahala apa-apa, namun puasa dia tetap sah. Kemudian permasalahan, apakah orang yang berniat untuk berbuka, apakah dengan berniat untuk berbuka itu sudah membatalkan puasa? Jawabannya adalah berniat untuk berbuka itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu sampai dia melakukan pembatal-pembatal puasa. Jika ada seorang berniat untuk berbuka di bulan Ramadan, di tengah hari bulan Ramadan dia sangat haus, dia ragu apakah dia meneruskan puasanya atau tidak, dia niat untuk berbuka, maka selama belum dia lakukan pembatal puasa, maka tidak batal puasanya. Inilah pendapat yang sahih. Kemudian permasalahan yang berikutnya, orang-orang yang diberi udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang diberi udzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang sakit. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam safar, maka mengganti di hari-hari yang lainnya. Orang yang sakit ini ada banyak macamnya. Jika sakit tersebut adalah sakit yang ringan, macam yang pertama, bagian yang pertama dalam al-marad, sakit yang sangat sedikit, sangat ringan, tidak ada pengaruhnya jika dia berpuasa dan tidak memberatkan dia, maka di sini sakit ini tidak menjadikan bolehnya dia untuk berbuka di bulan Ramadan, bahkan wajib bagi dia untuk tetap berpuasa. Orang yang sakit, yang sakitnya itu ringan sekali, misalnya sakit kulit atau gatal atau sakit yang tidak ada pengaruhnya dengan puasanya dia, ini bukanlah udzur seseorang untuk membatalkan puasanya. Yang kedua, jenis sakit yang memudaratkan dia jika dia tetap berpuasa. Sakit yang bisa memudaratkan dia jika dia tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa, maka di sini haram bagi dia untuk berpuasa, bahkan wajib bagi dia untuk berbuka. Tidak boleh dia melanjutkan puasanya, karena ini merupakan dharar, merupakan madarah yang akan terjadi, maka wajib untuk dihindari madarat yang seperti ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Janganlah kalian binasakan diri kalian. Jenis yang ketiga yaitu sakit yang tidak sampai memudaratkan seseorang jika dia tetap berpuasa, tetapi hanya saja terasa berat bagi dia. Jika dia puasa, tidak sampai madarat itu terjadi pada dia, tidak sampai memperparah penyakitnya, namun dia hanya terasa berat jika dia harus tetap berpuasa. Maka di sini pendapat yang sahih yang utama yaitu bagi dia untuk berbuka, bagi dia untuk berbuka, karena ini merupakan rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sakit. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, inna allaha yuhibbu an tu'ta rukhasah. Sesungguhnya Allah itu senang untuk diambil keringanannya. Orang yang kedua yang mendapat keringanan atau yang dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan adalah al-musafir, seorang yang sedang dalam kondisi safar. Musafir, al-musafir, boleh bagi dia untuk berbuka dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan juga kesepakatan para ulama. Dan jika seseorang ingin tetap berpuasa di safarnya tersebut, maka boleh. Bukan berarti bahwa jika seorang safar maka harus membatalkan puasanya, tidak. Jika dia tetap berpuasa di safarnya, maka ini dibolehkan. Sebagaimana Allah mengatakan bahwa orang yang safar itu tidak boleh berpuasa. Namun ini pendapat yang kurang tepat, sebagaimana dibantah oleh para ulama. Dalam sebuah hadis, Hamzah bin Amr al-Aslami, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ajidu bi quwwah, aku memiliki kekuatan untuk berpuasa di saat aku safar, fahal alayya junah, apakah aku berdosa ya Rasul? Qala Rasulullah SAW, hiya rukhsah min Allah, berbuka di saat safar itu adalah rukhsah dari Allah. Faman akhadaha fahasan, barang siapa yang mengambil keringanan tersebut maka itu baik. Waman ahabba an yasum fala junaha alaih, dan barang siapa yang ingin tetap berpuasa di saat safarnya maka tidak ada dosa bagi dia. Maka hadis ini rawahu Muslim, hadis ini sangat jelas bolehnya seorang itu berpuasa di saat safar. Dan musafir ada beberapa keadaan. Musafir ini memiliki beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, seorang yang safar, dan jika dia berpuasa dia akan merasakan madarrah dan kesusahan yang amat berat bagi dia dalam safarnya tersebut. Seorang yang safar dan jika dia tetap memaksakan dirinya untuk berpuasa maka akan tertimpa madarrah, akan tertimpa mabarat bagi dirinya. Seperti seorang yang perjalanan jauh, kehabisan bekal, makanan dan minum, atau dia sudah lama tidak makan dan minum, sudah berhari-hari tidak minum, dalam keadaan dia membawa bekal makanan dan minuman tersebut. Jika dia tidak membatalkan puasanya maka akan memudaratkan dia. Maka di sini wajib bagi dia untuk berbuka dan tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Sebagaimana kondisi orang yang sakit tadi, tidak boleh memudaratkan dirinya. Dan ini adalah hadis Jabir dalam riwayat Muslim, ketika mereka dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW, maka Rasul dan bersama sahabatnya mereka berbuka. Hina syaqqa alaihi shaum, yani mereka di saat itu dalam perjalanan safar yang betul-betul berat untuk melanjutkan puasa. Maka Nabi SAW berbuka beserta sebagian sahabatnya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa di sana ada sebagian orang yang masih nekat untuk tetap berpuasa dalam kondisi yang amat susah. Mereka masih ingin melanjutkan puasanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan tentang orang-orang tersebut, ulaikal usah, ulaikal usah. Mereka lah orang-orang yang bermaksiat. Mereka lah orang-orang yang bermaksiat. Hadis riwayat Muslim menunjukkan bahwa orang yang jika safarnya tersebut betul-betul masyaqqah yang dia dapati dalam safarnya betul-betul memberatkan dia untuk tetap berpuasa di safarnya, maka di sini yang harus bagi dia adalah untuk berbuka. Karena jika dia tetap melaksanakan puasa tersebut maka bisa termasuk dalam hadis yang Rasulullah SAW sebutkan tadi, ulaikal usah, mereka lah orang-orang yang bermaksiat. Kondisi yang kedua, al-musafir yang berikutnya, yaitu dia merasakan berat atau susah untuk melanjutkan puasanya di saat safar, tetapi masyakohnya ini tidak sangat berat, yakni biasa, keberatannya itu tidak terlalu, masyakohnya itu tidak seperti yang pertama terasa susah, tapi masih mampu, dia tidak memberatkan sekali. Maka di sini yang utama adalah berbuka. Yang utama adalah berbuka, karena ini merupakan mengambil keringanan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang ketiga, ayat sawal amran, yaitu keadaan berbuka dan keadaan berpuasanya dia di saat safar itu tidak ada bedanya. Tidak ada yang susah dan tidak ada yang mudah. Puasa di safar tidak berat bagi dia, dan puasa di dan tidak puasa atau berbuka di saat safarnya tidak memberatkan juga. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah mengambil yang termudah bagi dia. Mengambil yang termudah bagi dia. Jika seseorang mudah baginya untuk berbuka, maka itu lebih utama. Dan jika mudah bagi dia untuk berpuasa, maka itu juga lebih utama bagi dia. Misalnya seorang yang memiliki pekerjaan dan susah bagi dia untuk mengqadha di luar bulan Ramadan, memberatkan dia untuk mengqadha di luar bulan Ramadan, dan safarnya dia ini tidak memberatkan dia, maka bagi dia lebih mudah untuk tetap berpuasa, maka berpuasa itu lebih utama bagi dia. Kemudian orang yang keempat yang dibolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan adalah al-ajiz anis shaum, seorang yang tidak mampu untuk berpuasa. Telah kita singgung sedikit tadi tentang orang yang tidak mampu untuk berpuasa, yaitu ketidakmampuan yang sementara dan ketidakmampuan yang selamanya. Ketidakmampuan yang sementara yaitu seperti orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, dan ketidakmampuan yang selamanya, yang daim, yang seterusnya, yaitu orang yang sudah tua usia yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, atau orang sakit yang sudah divonis bahwa penyakitnya ini tidak ada obatnya atau tidak akan sembuh. Maka orang yang seperti ini, yang tidak mampu, yang ajitnya ini, ketidakmampuannya ini seterusnya, maka dia boleh untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, dan dia mengganti setiap harinya di saat dia berbuka di hari yang selama bulan Ramadan, di hari yang dia berbuka dia ganti memberi makan satu orang miskin. Jika 30 hari maka 30 orang miskin yang dia beri makan, dan boleh dia kumpulkan sekaligus dalam satu hari pertama bulan Ramadan, dia kumpulkan 30 orang miskin kemudian memberi makan kepada mereka seluruhnya, atau dia akhirkan di akhir bulan Ramadan dia memberikan ke 30 orang miskin makanan untuk mereka. Ini sah, ini sudah sah, sudah mencukupi. Saya juga boleh memberikan makanan ini dalam bentuk makanan matang atau makanan yang masih mentah, memberi makan beras. Tapi yang lebih utama yaitu memberi makan dengan makanan yang sudah siap santap, siap untuk dimakan tanpa harus memasaknya lagi. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu pembatal-pembatal puasa. Di sana ada pembatal-pembatal puasa yang bisa membatalkan as-shaum. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadan atau di tengah hari di saat puasanya. Makan dan minum dengan sengaja. Berdasarkan Al-Quran, dan dalilnya adalah dari Al-Quran dan Sunnah dan juga kesepakatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, batal puasa yang berikutnya, atau tadi kita katakan bahwa makan dan minum dengan sengaja. Maka jika ada orang makan dan minum tanpa sengaja di siang hari Ramadan, tidak batal puasanya. Puasanya tetap sah, tidak perlu dia untuk membatalkan puasanya karena dia lupa. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara'ahu al-qay fala qada'a alaihi, wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada'." Barang siapa yang tanpa sengaja dia muntah, maka tidak ada qada' bagi dia, dan barang siapa yang sengaja dia muntahkan dirinya untuk muntah, maka wajib bagi dia untuk mengqada', berarti puasanya batal. Inilah pendapat yang lebih berhati-hati, yakni bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan as-shaum. Yang ketiga, batal puasa yang berikutnya adalah al-jima', berhubungan di siang hari bulan Ramadan, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga kesepakatan para ulama bahwa orang yang bergaul di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja membatalkan as-shaum, dan dia telah melakukan dosa besar dan wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Wajib bagi dia untuk membayar kafarah. Apa itu kafarah? Bagi orang yang bergaul di siang hari bulan Ramadan, kafarahnya yang pertama yaitu wajib bagi dia untuk membebaskan satu orang budak wanita perempuan, satu orang budak mukminah, budak mukmin, seorang mukminah. Jika dia tidak mampu, maka berpindah yang berikutnya yaitu berpuasa 2 bulan terus menerus. Jika dia tidak mampu, maka yang berikutnya, kafarah yang berikutnya yaitu memberi makan 60 orang miskin, memberi makan 60 orang miskin. Apakah istri atau wanita juga harus membayar kafarah jika dia melakukan al-jima' di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya na'am. Jawabannya na'am. Laki-laki dan perempuan kedua-duanya mendapat kewajiban membayar kafarah jika mereka melakukan hal tersebut dengan sengaja tanpa ada udzur, tanpa ada udzur. Karena khitab, hukum yang berlaku bagi laki-laki itu asalnya berlaku juga bagi perempuan, sampai ada dalil yang khusus yang mengkhususkan bahwa hukum ini khusus untuk laki-laki atau khusus untuk perempuan. Kemudian itulah batal-batal as-shaum. Kemudian disunnahkan dalam puasa yaitu as-sahur. Dalam berpuasa disunnahkan untuk makan sahur. Dan banyak barakah yang terdapat dalam as-sahur. Rasulullah SAW tasahharu bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat barakah. Dan banyak barakah yang terdapat pada as-sahur. Kemudian juga disunnahkan pada sahur yaitu untuk mengakhirkan waktu sahur. Di dalam sahur bukan berarti kita sahurnya itu terlalu gasik, terlalu malam. Jam 2 sudah sahur atau masih jam 1 sudah sahur, ini kurang sesuai dengan sunnah. Yang sunnah yaitu mengakhirkan waktu sahur. Jadi waktu sahur itu yang lebih utama adalah sebelum fajar, sebelum terbitnya fajar. Bukan masih jauh waktu antara fajar dari waktu sahur. Dan sahurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebelum adzan sekitar 50 ayat jika seseorang membaca ayat Al-Qur'an. Sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahur? Yaitu beliau sahur sebelum adzan kira-kira 50 ayat yang dibacakan antara sahurnya sampai waktu adzan, waktu fajar. Dan juga disunnahkan dalam berbuka puasa yaitu untuk ta'jil, untuk menyegerakan dalam berbuka, tidak mengakhirkan dalam berbuka puasa. Para ulama sepakat bahwa yang sunnah adalah menyegerakan dalam berbuka puasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis al-muttafaqi alaih, dari hadis Sahal bin Sa'ad, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu berada di atas kebaikan setelah mereka menyegerakan berbuka, menyegerakan berbuka. Dan banyak juga faedah dan barakah menyegerakan berbuka. Maka inilah beberapa poin-poin pembahasan ringkas terkait as-shaum yang perlu kita ketahui di saat bulan Ramadan, terlebih khusus kita sedang menjalankan as-shaum, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di atas ilmu, di atas ilmu yang mana merupakan perkara yang maklum bahwa ibadah itu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai dibangun di atas al-ikhlas. Ikhlas kita dalam beribadah, dalam berpuasa kita ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua diterimanya ibadah adalah mutabaah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti aturan dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang bisa saya sampaikan sedikit. Apa yang bisa saya sampaikan, naktafi ila hadzal qadar. Ila huda wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang perlu juga untuk kita bahas yaitu orang yang haid dan nifas. Orang yang haid dan nifas boleh dan wajib bagi mereka untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Dan juga orang yang hamil dan orang yang menyusui. orang hamil, al-hamil, orang yang hamil dan orang yang menyusui, boleh bagi mereka untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Dan kondisi orang hamil dan orang yang menyusui ini, yang pertama yaitu jika seorang yang hamil dan seorang yang menyusui, wanita yang hamil dan wanita yang menyusui khawatir atas dirinya, jika dia tetap berpuasa maka dia dihukumi seperti orang sakit. Dia dihukumi seperti orang sakit. Dia boleh untuk berbuka dan dia mengqadha di hari yang lain. Yang kedua yaitu jika dia khawatir atas anaknya. Khawatir atas anaknya. Jika dia tetap berpuasa mengkhawatirkan kandungannya atau khawatir untuk bayinya yang sedang disusui ini, maka di sini juga seperti orang yang sakit. Dia mengqadha puasa di hari yang lain jika dia berbuka di hari tersebut. Kondisi yang ketiga yaitu jika dia khawatir untuk dirinya dan untuk anaknya, maka di sini terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat yang sahih bahwa dalam seluruh keadaan wanita yang hamil dan wanita yang menyusui jika khawatir untuk dirinya dan untuk anaknya, yakni bahwa boleh bagi mereka untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan dan cukup bagi mereka untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Cukup bagi mereka untuk mengqadha di hari-hari yang lain. Jadi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, kesimpulannya bahwa mereka cukup mengqadha di hari-hari yang lain. Inilah khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam. Pendapat yang lebih kuat bahwa mereka juga hanya cukup mengqadha di hari-hari yang lain. Tapi itulah sedikit tambahan yang terlewat, yang tadi sempat disampaikan. Ila huna. Al-afwa minkum. Sallallahu alaihi wasallam. Mubarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.